Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu pemerintah telah merinci poin renegosiasi kontrak tambang yang dilaksanakan oleh para operator tambang yang beroperasi di wilayah sumber daya alam Indonesia. Renegosiasi akan dilakukan dalam besaran royalti yang diterima pemerintah, periode kontrak, hingga pengolahan barang tambang menjadi barang jadi di dalam negeri sebelum mengekspornya ke luar negeri. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, sebenarnya apa yang salah dari sisi pemerintah? Sejak sekian lama kontrak sudah berjalan, pemerintah baru sadar bahwa kontrak tambang tersebut ternyata tidak menguntungkan bagi negara. Saya kira memang kita punya persoalan di dalam kontrak atau perjanjian, apakah dengan kontraktor tambang, apa yang kita peroleh itu mungkin dianggap terlalu sedikit. Saya nggak tahu alasannya apakah karena unsur KKN atau apa, itu saya nggak tahu secara pasti, karena spekulasi bisa saja muncul. Tetapi yang saya mau bilang adalah, yang juga penting itu bisa aja direnegosiasi. Tetapi yang juga jangan dilupakan adalah, kalau kontrak itu mesti dihormati. Karena kalau kontrak tidak dihormati, dia akan dibawa ke arbitrase internasional. Kalau dibawa di arbitrase internasional, tidak ada sanctity dari kontrak, maka kan ada dua yang terjadi. Satu, kita kalah, sehingga pada akhirnya kita harus bayar. Yang kedua, tidak ada lagi orang yang mau invest. Siapa yang mau invest kalau setiap waktu kontraknya bisa dilanggar? Kan dasar dari setiap transaksi ekonomi adalah kepercayaan, adalah kontrak. Itu sebabnya, makanya sebelum perjanjian dibuat, itu harus dibuat sebaik mungkin. Tapi kalau kemudian kontraknya sudah terjadi, direnegosiasi, maka akan timbul ketidakpastian. Ini persoalan yang namanya sanctity of the contract. Di mana kita apakah akan memegang teguh. Kecuali kalau kemudian kontraknya berakhir, namun renegosiasi silakan aja. Kebanyakan kontrak tambang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang panjang. Pasti tidak mungkin kan Mas memotongnya di tengah periode berjalan? Kalau masih kontraknya berjalan, tiba-tiba Anda potong, Anda rubah, maka pasti akan dibawa ke arbitrase internasional. Ya, dan kita bukan nggak pernah punya pengalaman ini, kita punya pengalaman karabodas, di mana kita pada akhirnya harus bayar gitu dengan biaya yang sangat mahal. Ya, itu yang saya bilang kesalahannya adalah mungkin pada waktu pembuatan kontrak pertama, ya mungkin karena ada faktor, saya nggak tahu apakah ketidakmampuan kita di dalam deal dengan mereka atau persoalan KKN atau macam-macam gitu. Tetapi yang jadi masalah lah, kalau kontrak sudah ditandatangani, maka itu harus dihormati dan disepakati. Bayangkan kalau orang kerja misalnya, saya kerja sebuah perusahaan, udah ada kontrak, tiba-tiba di tengah dia nggak mau lakuin aja gimana? Kan kepastiannya meredak, padahal salah satu yang kita jaga untuk menjamin supaya orang bisa masuk ke sini, bisa berusaha adalah kepastian usaha kan. Kalau itu yang kemudian dilanggar, ya nggak mungkin dong orang masuk ke Indonesia. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.